من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Kita lanjutkan pada nomor 516. Wa'an Abi Karima Al-Mikdad Ibn Ma'adkari Radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma mala'a adamiyyun bi'an sharran min batni, tidaklah seorang anak Adam mengisi wi'ah, mengisi wadah yang lebih buruk dari perut. Jadi kita sering mengisi ember, mengisi gayung, mengisi gentong, mengisi ini dan itu. Yang paling buruk adalah mengisi perut. Ya, syarah yang syar, yang buruk. بحسب ابن آدم أثلاث يكمنا سلبا, dengan sesuatu yang mencukupi anak Adam, makanan yang bisa menegakkan sulbinya, punggungnya, perut yang tidak diisi maka menyebabkan badan lemah, menyebabkan tidak bisa berdiri dengan tegak. Nah, mengisi perut dengan makanan itu sekedar bisa menegakkan badan. Di sini disebutkan yakimna sulba, menegakkan tulang sulbinya. Ini makanan yang terbaik, sekedar bisa menegakkan punggung. Berarti seorang muslim ketika makan tidak sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya, habis-habisan, tidak. Ini seorang muslim. Berbeda dengan orang kafir yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan, maka makan sepuas-puasnya, kenyang-kenyangnya, karena mereka menjadikan dunia ini tujuan. Wa in kana la mahalata, kalau tidak boleh tidak, namanya perut harus diisi. Kalau tidak diisi maka akan menyebabkan badan binatang. Maka bagaimana isi perut yang baik? Fathulutun li ta'ami, sepertiga untuk makanan. Wa thulutun li syarabi, sepertiga lagi untuk minuman. Wa thulutun li nafasi, dan sepertiga lagi untuk udara. Ini keadaan yang terbaik, mengisi perut keadaannya seperti ini. Jadi kita makan tidak terlalu banyak, sekedar bisa menguatkan badan. Kemarin kita bahas bagaimana Abu Hurairah dan beberapa sahabat sering pingsan karena lapar. Baik apa tidak? Tentu tidak baik. Tentu lebih baik

Kadang-kadang lucu, bacaannya lucu. Ya, sambil sholat habis baca nyengir. Ya, ini kan tidak baik. Ya, banyak itu kan. Kaos-kaos itu tulisannya aneh-aneh, lucu-lucu, memancing tawa. Nah, ini lebih baik tidak dibawa di sholat. Ya. Ya betul dia enggak baca, dia enggak lihat kan, jadi dia mati. Ya, kasihan kalau belakang. Jadi menarik perhatian orang. Kita berpakaian agar tidak menarik perhatian orang. Ya, Nabi tergoda dengan pakaian yang bercorak, apalagi. Ya. Jadi selanjutnya saya kira terlalu panjang, insyaallah kita terus lagi pekan depan. Ya. Kita sholat dulu. Ada di kitab-kitab yang diberikan oleh jenazah. Ada ya, oke. kenapa dia mengumpul itu? Dan ini ditolak oleh dia dan tidak dikeluarkan bawah itu. Adapun yang ditolakkan secara tanah, tetapi sahih secara mana, baik sering kita itu. Bagaimana hukum untuk menghantar bendera kepada tidak boleh. Semua perbuatan yang tidak ada manfaatnya tidak boleh kita lakukan, kecuali yang dicontohkan oleh seperti melempar bendera, melempar bendera aswad, talam, rukuk, sujud. Ini kan kita tidak tahu manfaatnya apa, tapi karena ini dicontohkan oleh Nabi, tentu kita sami melapak. Adapun menghormat bendera, mengembangkan cinta, tukar cincin dan seterusnya, ini kan perbuatan yang akal kita tidak bisa mencerna. Sementara Nabi tidak pernah mencontohkan, berarti tidak boleh. Bolehkan bekerja sebagai pembuat batu nisan, kuburan, pembantar, keramik, dan sebagainya? Tentu tidak boleh. Semua yang mahal, maka tidak boleh kita melakukannya, walaupun atas nama pekerjaan, lalu kita dibayar. Tidak boleh. Termasuk membangun gereja, membangun pembangunan-pembangunan, tidak boleh. Walaupun kita dibayar. Bagaimana hasilnya? Tentu haram. Segala yang haram, maka hasilnya adalah haram. Maka uang yang didapat dari daging babi, uang yang didapat dari menjual kamar, uang yang didapat dari pelacuran, semuanya haram. Uang yang didapat dari riba, haram. Ketika selesai perang Badar, salah satu tawanan dari pihak Kafir Quraisy yaitu Abu Al, suami dari Zainab, anak Rasulullah SAW. Apakah suami dari Zainab adalah Kafir Quraisy? Iya, betul. Anak yang jahat, ya. Dan dikisah oleh Nabi. Ketika Nabi kan nikahnya sebelum beliau jadi Rasul, ketika beliau diangkat jadi Rasul, Zainab masuk Islam, suaminya Abu Al tidak, maka dipisah oleh Nabi. Nah, setelah dipisah, kemudian Nabi bersama Zainab hijrah ke Madinah. Beberapa tahun kemudian Abu Al masuk Islam, maka dikembalikan Nabi tanpa akad nikah lagi. Tanpa akad nikah. Apakah saya salah keluar dari bangun di Bali karena belum ada pekerja lain? Tidak salah. Tepatnya, ya. Ini salah satu ujian. Kalau kita harus menunggu ada kerjaan lain, tentu tidak ada usia. Apalagi kerjaan itu lebih bagus, gajinya lebih besar. Mana usia? Kita dipuji oleh Allah. Sampai di mana ketaatan kita kepada Allah, sampai di mana kita takut terhadap riba. Ya, di mana dosa teringan dari riba adalah seperti seorang anak yang mempunyai ibunya. Ini dosa teringan dari riba. Tentu kita akan segera lari dari riba. Kalau kita betul-betul taat kepada Allah, maka tidak usah menunggu ada kerjaan dan segera pulang. Ya, baru cari kerja. Ya, hidup ini perlu dengan cobaan. Kita harus hadapi cobaan. Lihat para sahabat, ketika diharamkan khamr langsung mengucapkan. Lihat para sahabiyah, wanita-wanita Ansar, ketika diwajibkan menutup aurat pakai jilbab, langsung menyobek bordek-bordek, dilepas, langsung dijadikan jilbab. Itulah para sahabat. Cepat sekali taat kepada Allah dan Rasul. Maka derajat para sahabat langsung diangkat oleh Allah setinggi-tingginya. Sementara musuh para sahabat diturunkan derajatnya terlihat. Dan kita hari ini tidak diangkat derajat kita oleh Allah karena kita tidak taat kepada Allah. Banyak menyelisihi perintah Allah dan Rasul. Ikhbar telah diterima, tapi tanggal pernikahan belum ditentukan dan sudah lama. Bagaimana? Ya mau bagaimana? Ya, tinggalnya sekarang mau bagaimana? Ya, apakah lebih baik mencari awal lain? Ya boleh saja ya, kalau sudah menunggu lamaran ada awal lain. Selagi belum akad, maka kedua belah pihak boleh membatalkan. Ini tidak terserah. Ya, tidak ada istilah mengkhianati janji dan sebagainya. Kedua belah pihak berhak membatalkan. Ya, sudah nikah saja ada cerai. Ya, cerai kan tidak mau cerai. Kalau yang dimaksud derajat itu apa? Beda sepupu, sepupu dalam hal apa? Agama, boleh. Ah, itu tidak ada. Suku, kekayaan, ya, darah biru, darah hijau, seperti itu tidak ada. Dalam Islam tidak mengenal seperti itu. Kalau agama, ya. Kalau sepupu dalam hal agama, ya. Dan sepupu itu bagi laki-laki, bukan bagi perempuan. Ya. Artinya seorang wanita untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki, mau wanita kayak apa enggak masalah, enggak harus sepupu. Lihat siapa? Dalilnya siapa? Rasulullah SAW. Mana ada yang sepupu dengan Rasulullah? Ya, mana ada? Siapa yang sepupu dengan Rasulullah? Ada? Enggak ada. Rasul nikah dengan wanita mana saja. Maka antum laki-laki nikah dengan wanita serendah apapun tidak masalah. Nah, yang kubu itu adalah laki-laki terhadap wanita. Ya, ada wanita sholihah, hafal Al-Quran, berjilbab rapat. Ya, bagaimana laki-lakinya? Ya, cari yang itu. Ya, kalau laki-lakinya baca Al-Quran aja nggak bisa. Nah, itu. Ya, kadang sholat kadang juga. Nah, itu nggak cukup. Adapun laki-laki ada wanita dapat wanita biasa pakai rok mini dan seterusnya nggak masalah, asal mau tobat gitu. Mau jadi istri saya mau, mau pakai jilbab mau dan seterusnya nggak masalah, tidak masalah. Jadi sepupu itu adalah untuk laki-laki bukan untuk wanita. Jadi tidak ada wanita yang sepupu dengan Rasulullah dan buktinya banyak wanita-wanita rendah artinya secara derajatnya, bahkan budak, bekas budak, akhirnya dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia boleh datang ke hakim, dia boleh datang ke hakim dan nanti hakim yang akan memanggil bapaknya. Ini langkah terbaik. Tercela bagi seorang ayah yang tidak mau nikahkan anak perempuannya ketika anak perempuannya sudah suka dengan seorang laki-laki dan laki-laki suka kepada dia dan laki-lakinya ini soleh. Maka apa ancaman Nabi akan terjadi? Satu fitnah di muka. Ini ancaman bagi siapa? Bagi para wali, para bapak. Ketika anaknya sudah suka sama suka, maka tidak boleh menghalali. Nah, bagaimana kalau dia menghalali? Bagaimana sikap anaknya tadi datang ke hati? Cerita dengan sebenarnya. Semuanya jangan ditutup-tutupi. Dan memohon kepada hakim, kami ingin menikah. Nah, nanti hakim memanggil bapaknya tersebut. Nanti ditanya oleh hakim kenapa tidak mau menikahkan begini-begini. Lalu dinasihati, jangan begini-begini, agar mau jadi wali. Tetap dia kokoh tidak mau jadi wali, maka hakim boleh mengambil hak kewalian. Kamu tidak mau jadi wali, anakmu sudah suka sama suka dan dia soleh, kamu tidak berhak. Kalau kamu tidak mau jadi wali, aku sebagai hakim yang akan menikahkan. Jadi urusannya sama hakim. Jangan kemudian apa istilahnya, kawin lari, ya, cari ustaz dan seterusnya, itu tidak. Ya. Kesalahan dibalas dengan kesalahan. Kesalahan ditimpali dengan kesalahan. Ini yang terjadi. Betul ayatnya sama, sudah suka sama suka atau tidak dinikahkan. Tetapi jangan kesalahan ditambah dengan kesalahan. Ya, biru wajib adalah ada aturannya di dalam Islam. Ketika seorang anak mengadukan ayahnya kepada hakim, apakah berarti anak ini tidak biru wajib? Tidak seperti itu. Kan pernah terjadi di zaman Nabi. Ada seorang anak mengadukan ayahnya, ya, Ma'an bin Yazid, ya, Ma'an anaknya Yazid. Jadi di sini diadukan oleh anaknya Ma'ad tentang sedekah yang di masjid itu. Ya, diadukan kepada Nabi. Ini kan mengadukan kepada hakim, mengadukan bapaknya. Boleh. Ya, kemudian seorang istri mengadukan kepada hakim suaminya. Ini juga boleh. Kemudian contoh lain, seorang anak yang tidak terima hartanya sering diambil oleh ayahnya, lalu melapor kepada Nabi, mengadu kepada Nabi. Dalam hal ini kan hakim. Ya, lalu Nabi menjawab, anta wa ma'luka min abi, engkau berikut hartamu milik ayahmu. Bagaimana hukum Islam tentang menikahi wanita non muslim, tapi sebelum menikah perempuan tadi harus masuk Islam dulu baru menikah? Ya, enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Jangankan masuk Islam dulu, tidak masuk Islam dulu boleh. Kalau dia Yahudi atau Nasrani, ahli nikah. Ya, setelah nikah baru dia kenali, baru dia ada masuk Islam. Dengan syarat Yahudi dan Nasrani. Kalau Buddha, Hindu, Konghucu dan seterusnya tidak mutlak. Bagaimana hadis yang mengatakan perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah sarai? Apakah sahih? Didoakan oleh para imam tentang sanadnya. Ya, ada pun kehormatan, betul. Allah tidak menyukai perceraian. Dan jelas halal, hukum asalnya Allah tidak menyukai. Siapa yang paling menyukai perceraian? Siapa? Iya, Iblis. Iblis bersinggasana di atas laut setiap hari menerima laporan. Ya, ya saya telah datang di bulan hingga akhirnya dia berzina. Ya saya datang di bulan hingga dia minum khamar. Ya saya datang di bulan hingga dia mencuri, dia membunuh. Bagus. Nah, lalu ada lagi. Ya saya datang di suami istri itu bulan dan bulan. Saya guna dua-duanya dan akhirnya bercerai. kata iblis ini dia, ya, lalu diberi mahkota. Jadi iblis senang sekali kalau ada percaya, ya, maka jangan bikin iblis senang, ya. Tentu hal yang buruk membuat iblis senang. Mana mungkin iblis senang, Allah juga senang, tidak mungkin, ya. Iblis senang tentu Allah tidak senang, karena selalu berhaka kepada Allah itulah iblis. Tetapi secara hukum adalah dalam keadaan tertentu. Bahkan Nabi pun pernah menceraikan istri. Ya, betul, betul, cerai. Kemudian yang lain yaitu Hafsah cerai kemudian di rumah. Ya, ya, kita akhiri perbincangan bersama Rasulullah SAW.